Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, survei persepsi atas rasa aman warga ibu kota amat sangat bergantung pada situasi dan kondisi terakhir yang terjadi di lingkungan sekitar responden. Untuk membahas korelasi dari persepsi ini terhadap kondisi real di sekitar responden, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, survei tentang rasa aman itu dibuat pada bulan Oktober dengan sampel lebih dari 450 orang dewasa, serta dilakukan di 5 wilayah ibu kota. Lantas, apa korelasinya dengan situasi di sekitar responden? Nah, iya. Kalau 28 Oktober pas lagi demo, mungkin ya bilang jelek. Pas lagi ada demo rame. Tapi coba bikin survei yang sama, dengan cara yang sama, dengan wilayah sampel yang sama, pas hari kedua lebaran gitu. Pasti jawabannya Jakarta ini sangat aman dan sangat nyaman gitu. Karena nggak ada orang, perusuh-perusuhnya pada pulang kampung semua kan. Tapi Pak Her, kalau kita melihat sampel yang diambil adalah orang dewasa dari 5 wilayah di Jakarta. Apakah hasil survei ini masih bisa dibilang sekedar persepsi? Nah itu kita lihat kawasan yang dipilih jadi sampel gitu lah. Kalau dia penduduk tetap, dewasa, di daerah kumuh, jawabnya pasti aman, uang dia penjahatnya kan gitu. Tapi kalau daerah yang begitu juga di daerah misalnya pemukiman real estate kelas menengah gitu, jawabnya pasti aman. Ya, lebih aman gitu. Tingkat skornya itu, angkanya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang harus bekerja pulang malam, segala macam. Itu pasti, nggak usah survei-surveian, kita bisa ngitung, angkanya pasti lebih rendah gitu. Untuk merasa aman ya. Baik, Pak Her, secara pribadi, seperti apa Bapak mempersepsikan rasa aman di Jakarta? Kalau menurut saya, rasa aman itu meningkat. Perasaan aman ya. Contohnya, cobalah kita lihat jam 12 malam, jam 1. Itu cewek-cewek jalan sendirian, kadang sendirian itu hanya merasa tenang-tenang aja gitu. Nah, tapi kalau siang, ini sangat tidak aman Jakarta. Kenapa? Wong gubernur, kepangdam, kapolda, pejabat-pejabat itu kalau ada acara siang-siang kan dia dikawal banyak orang. Gimana? Berarti kan nggak aman. Pangdamnya aja nggak aman. Cuman kalau ukurannya masyarakat biasa, rasa amannya tinggi sekali. Saya sering lihat gitu, tiap malam gitu kalau pulang jam 2 gitu. Cewek jalan di jalan, bukan cewek nakal loh ya. Aman-aman aja. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.